dalam sahih keduanya. Qala wa ma dzakarnahu innama huwa fi haqqi sahihaini la li ghairihima. Wa ma dzakarnahu innama huwa, dan apa yang telah kami sebutkan itu hanya pada kitab as-sahihaini, bukan untuk keduanya. Li ijma'i ahli al-ilmi qatibatan ala sihhati ma fihima. Karena kesepakatan para ulama secara umum tentang sahihnya apa yang ada pada keduanya, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa talaqihim lahumā bil qabul, dan ketika umat telah menerima dengan penerimaan yang penuh untuk dua kitab ini, Bukhari dan Muslim, illa ahrufan yasira untuk qidat alaihima, kecuali beberapa hadis yang mungkin sebagian ulama tidak menyepakati Bukhari dan Muslim untuk dimasukkan hadisnya ke dalam sahih. Barakallahu bikum. Wa amma sahih Ibnu Khuzaimah wa sahih tilmidhi Ibnu Hibban. Adapun sahih Ibnu Khuzaimah dan sahih muridnya Ibnu Hibban rahimahumallah, fahuma duna sahihaini fil martabah. Maka kondisinya lebih dibawa daripada Bukhari dan Muslim dalam masalah tingkatan kesahihan. Dalika li anna Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban min al-mawsufin bi at-tasahul bi at-ta'dil. Kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban termasuk orang-orang yang menggampang-gampangkan memuji rawi. La siyama Ibnu Hibban, apalagi al-Imam Ibnu Hibban. Fa innal mastura indahu wa huwa man lam yarid fihi jarhun wala ta'dilun thiqatun hatta yatabayyana khilafu dhalika. Karena al-mastura indahu, orang yang tidak dikenali, dalam artian tidak ada pujian dan tidak ada celaan untuk seseorang, menurut beliau tetap orang tersebut thiqah sampai ada orang-orang yang mencelanya. Baik. Qala rahimahullah fi muqaddimati kitabih as-siqat. Beliau berkata dalam muqaddimah kitabnya as-siqat Ibnu Hibban, "Faman lam yu'lam bi jarhin fa huwa 'adlun idza lam yubayyan didduhu." Faman lam yu'lam bi jarhin, barang siapa, yani ketika ada seorang rawi tidak diketahui ada yang mencelanya, fa huwa 'adlun, maka dia adil, bisa diterima hadisnya. Idza lam yubayyan didduhu, kalau belum ada keterangan tentang lawannya, yakni celaan. Idlam yukallafin nasu minan nasi ma'rifatu ma ghaba anhum. Karena tidak ada seorang pun yang dibebani untuk mencari tahu perkara-perkara yang dia tidak ketahui tentang seseorang. Wa innama kullifu al-hukmu bidh-dhahir minal asyai ghairul maghib anhum. Yang ada adalah beban untuk setiap orang menghakimi atau menyikapi sesuai dengan apa yang zahir dari seseorang, bukan sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Ini pendapat beliau, sehingga ketika ada seorang yang tidak ada celaannya, beliau langsung mengatakan orang ini baik. Padahal pembahasan kita, barakallahu fikum, seseorang belum bisa diterima, barakallahu fikum, namanya majhul, diterima apakah dia orang baik atau orang jelek. Tidak bisa kita, barakallahu fikum, tidak bisa kita putuskan baik buruknya seorang kecuali setelah kita mendalaminya. Amma sekedar bahwa kita melihat bahwa dia sholat, dia puasa, dia bersama dengan kita, itu belumlah bisa dijadikan sandaran untuk kita mengatakan orang itu baik. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Karena boleh jadi ada sesuatu yang jelek dari dia di balik itu semuanya. Qultu, aku katakan, wa fi hadzal manhaji i'tibaru lil adalati adh-dhahirah. Aku katakan bahwa manhaj yang beliau pakai di sini adalah teranggapnya dan dinilainya keadilan bagi seseorang sesuai dengan yang zahir, wa ighfalul lidhabti. Padahal ini termasuk menutup mata dari perkara kemampuan dan daya hafal yang dia miliki. Dikiranya bahwa orang yang soleh kelas diterima sudah, padahal belum tentu dari sisi hafalan. Betapa banyak orang yang soleh hafalannya kurang. Barakallahu fikum. Jadi yang dijadikan permasalahan di sini adalah al-adalah, bermakna as-salah, Wattuqa. Kemudian abbabat, ini masalah kecerdasan dan kemampuan daya hafal yang dimiliki oleh seseorang. Tebarkan abbabat. Dua ini harus ada. Adapun hanya sekedar bahwa dia orang saleh, dia orang baik nampaknya langsung diterima hadisnya, maka ini tidaklah diperbolehkan. Harus abbabat. Kita ulangi. Wa fi hadzal manhaji i'tibarul lil 'adalati adh-dhahirah wa ighfalul lidh-dhabt wa huwa min ahammi ma yusbaru min halir rawi. Padahal masalah dhabt ini adalah perkara yang paling penting yang harus diketahui dari keadaan seorang rawi. Barakallahu fikum. Mungkin saleh, saya rajin sholat, rajin puasa, rajin ini, kelihatannya jujur, barakallahu fikum. Tapi dalam periwayatan hadis, kemampuan dan daya hafal dia ternyata kurang, maka barakallahu fikum, tidak boleh diterima. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi min al-mutaakhirin ila anna man shahha lahu Ibnu Huzaimah wa lam yarid fihi jarhun wa la ta'lun fa hadithuhu jayyid. Sebagian ahli ilmi yang mutaakhir belakangan menganggap bahwa hadis yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah wa lam yarid fihi jarhun wa la ta'dil, sementara rawi yang meriwayatkan hadis itu tidak ada padanya jarh wa la ta'dil, tidak ada celaan dan juga tidak ada pujian, fa hadithuhu jayyid, maka hadisnya sudah dianggap baik. Wa hadha muntaqad. Anggapan ini sebenarnya masih ada yang menyanggah. Barakallahu fikum, tidak menerimanya. Fa inna Ibnu Huzaimah mutasahilun fit tashih. Karena Ibnu Huzaimah termasuk orang-orang yang menggampang-gampangkan mensahihkan hadis. Bainahu yuhtaju yahtaju fi sahihihi bi hadithi jama'atin min ad-du'afa. Bainahu yahtaju. Bahkan beliau yahtaju, yakni menetapkan, menjadikan hujah dalam sahihnya hadis orang-orang yang teranggap lemah. Oleh karena itu kitab keduanya dianggap bahwa barakallahu bikum masih banyak hadis yang lemah. Barakallahu bikum. Berbeda dengan Bukhari dan Muslim karena syaratnya sangatlah ketat. Barakallahu bikum, sehingga tentunya walaupun luput barakallahu bikum dari kaidah yang beliau tetapkan, ya cuma beberapa hadis saja. Dan itu pun mereka Bukhari dan Muslim memberikan alasan kenapa beliau memasukkan orang ini walaupun lemah orangnya. Ya alasannya ya karena mungkin mencari sanad ali, dan dua imam ini telah memberikan jalan yang sahih. Hadis yang dibawakan oleh rawi dhaif cuma sekedar hadis pendukung, bukan hadis pokok. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ternyata dalam sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah masih banyak hadis-hadis yang lemah. Min dalika contohnya annahu kharraja hadis Muhammad bin Uzair Muhammad bin Aziz Al-Aili Isawm kafaratu man jama'a fi Ramadhan. Hadis yang dikeluarkan melalui jalan Muhammad bin Uzaiz atau Aziz, Muhammad bin Aziz Al-Aili, dalam kitab Isawm kafaratu man jama'a fi Ramadhan. Kafarah bagi orang-orang yang menjima istrinya di hari bulan Ramadhan. Wal-Aili hada fihi da'fun. Al-Aili ini Muhammad bin Aziz ada padanya kelemahan. Wa kharaja hadits Mu'ammal ibn Ismail, dan juga Ibnu Huzaimah mengeluarkan hadisnya Mu'ammal ibn Ismail dzikru qadari makili at-tamri li ta'ami 60 miskina, penyebutan kadar timbangan atau takaran korma untuk memberi makan 60 fakir miskin. Wa Mu'ammal sayyul hifz, sementara Mu'ammal hafalannya buruk. Wa sahih hadis wasahah hadis Nasih ibn al-Ala, dan beliau mensahihkan hadis Nasih ibn al-Ala tentang ar-rukhsah anit takhallufi anil jum'ati fil amtar, yakni keringanan untuk tidak mengikuti salat Jum'ah pada saat hujan turun. Wa Nasih layyinul hadis, sementara Nasih hafalannya lemah. Wasahah hadis Abi Bahr al-Bakrawi, demikian juga Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis Abi Bahr al-Bakrawi yakni Abdurrahman bin Utsman, dzakara dzikru adadil khutbah fi yaumil jum'ah. Penyebutan tentang jumlah khutbah di khutbah Jumat, jumlah khutbah di hari Jumat. Wal Baqrawi dhaif wal amsalatu ala dzalika katsiratun liman tatabba'aha. Dan contoh yang seperti ini sangat banyak bagi orang-orang yang mencermati hadis Ibnu Khuzaimah. Fahada wala syakka dalun ala tasahulihi. Ini menunjukkan tanpa diragukan lagi bahwa beliau tasahul, mutasahil, yang menggampang-gampangkan pensahihan suatu hadis. Fatana wala tawfiqahu wal ihtijaj. Fatana wala tawfiqahu wal ihtijaj bihi yakunu fatanawlu. Fatanawlu tawfiqihi wal ihtijaj bihi yakunu bi syai'in minat ta'anni wal bahthi wat tadqiqi wa atibari man wafaqahu fa'addala. Fatanawlu tawfiqihi, maka menerima tawfiq pujian dari al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga, dan berhujjah dengannya yakunu bi syai'in minat ta'anni, butuh ta'anni, butuh kehati-hatian. Kalau kita mengatakan rawi ini telah disiqahkan, dipuji oleh Ibnu Khuzaimah, nah, ini perlu hati-hati, perlu ditengok ulang orang ini, harus diperhatikan. Wal bahthi wat tadqiq, harus dirinci, harus ditengok kembali rawi ini. Wa atibar man wafaqahu fa'addala. Dan bolehnya kita mengambil ungkapan orang atau ulama lain tentang rawi ini kalau ada yang mentakdilnya, memujinya. Wa man khalafahu fajaraha. Dan juga kita harus mencari tahu siapa-siapa yang mencelanya dan menjarahnya. Wa amma tayyib khutbah Ibn Hibban, wa amma khittah Ibn Hibban fi kitabih As-Siqat, wa amma khittah Ibn Hibban fi kitabih As-Siqat wa mata yuqbalu ta'diduhu wa mata yuraddu fa sawfa yatil kalamu 'alaiha qariban insyaallah ta'ala. Adapun langkah Ibnu Hibban fi kitabih As-Siqat, cara beliau, langkah beliau, metode beliau dalam kitabnya As-Siqat orang-orang terpercaya, wa mata yuqbalu ta'diduhu, dan kapan kita bisa menerima pujiannya Ibnu Hibban dan kapan kita harus menolaknya. Fasayatil kalamu alaiha takriban insyaallah ta'ala, maka akan datang pembahasannya di waktu yang dekat insyaallah ta'ala. Intinya barakallahu fikum, sahih Ibnu Khuzaimah dan sahih Ibnu Hibban derajatnya tentunya lebih tinggi daripada sahih Bukhari dan sahih Muslim, karena beliau masih agak longgar dalam pensahihan satu hadis dan mentakdil seorang rawi. Barakallahu fikum. Sehingga beliau masih memasukkan banyak orang dari kalangan rawi-rawi yang lemah ke dalam sahih. Secara otomatis hadis yang diriwayatkan tersebut tentunya tidak bisa dikatakan hadis sahih, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh para ulama ahli hadis. Barakallahu fikum. Intinya di sini saya sekedar memberitahukan kepada kita bahwa kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban tidaklah sederajat dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Baik. Karena saringan yang ada pada Bukhari dan Muslim lebih ketat. Barakallahu fikum. Sehingga dan saringan yang ada pada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban agak longgar. Sehingga masih banyak rawi-rawi yang dimasukkan ke dalam sahih ini, rawi-rawi yang lemah. Ya secara otomatis hadisnya pun lemah, bukan hadis sahih. Sayyibillahu nasbuhanakullahu bihamdika syarullahi ilahi illa antasarwatu bihamdika.